Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillah fala mudhillah wa la mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita memasuki ayat 67 dari surah Al-Isra. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza massakumud durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyya falamma najjakum ilal barri a'radtum wa kanal insanu kafura." Artinya, dan apabila kamu ditimpa bahaya di lautan, niscaya hilanglah siapa yang kamu seru kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala Allah menyelamatkan kamu ke daratan, kamu berpaling, dan manusia adalah selalu tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya lebih dekat kepada kekufuran. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan laut. Tentunya laut itu kita tahu merupakan tempat sempit di mana seseorang tidak akan bisa menyelamatkan diri apabila ditimpa suatu musibah atau kesulitan. Mau terjun ke laut takut akan dimakan ikan hiu, atau dengan segala kekhawatiran-kekhawatiran, itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza massakumud-dur," apabila ada sesuatu yang menimpamu yaitu berupa bahaya, "fil bahri dhalla man tad'una illa iyya." Artinya dhalla tidak akan kalian temukan siapa saja kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala ingin memberitahukan kepada kita, akulah sebetulnya yang dapat menyelamatkan dirimu. Untuk apa Allah memberitahukan seperti itu? Supaya kita tidak menjadi orang yang sombong, supaya kita terus ingat selalu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang selalu memberikan kita keselamatan. Terbukti ketika lanjutan ayat firman Allah, "Falamma najjakum," ketika kamu diselamatkan Allah Subhanahu wa taala ilal barri a'radtum, ternyata kamu berpaling dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang sangat menyedihkan sekali. Kalau kita renungkan musibah yang sudah banyak terjadi di negeri kita, apakah mereka itu memang betul-betul kembali kepada Allah setelah Allah selamatkan diri dan jiwa mereka? Tapi lebih banyak kita melihat a'aradtum, mereka berpaling bahkan lebih jauh dan mendekati kepada kekufuran. Na'udzubillah min dzalik. Itulah yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala sangat murka kepada orang-orang tersebut, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesan atau imbalan. Allah mengatakan, "Wa kanal insanu kafura," lebih dekat dia kepada kekufuran daripada dia mengucapkan terima kasih kepada Allah dengan tidak melaksanakan segala perbuatan kemaksiatan di negeri itu. Tentunya Allah Subhanahu wa taala mendatangkan musibah itu tidak akan mungkin tanpa sebab. Jelas sebabnya itu bukan setahun, sebabnya itu bukan 2 tahun, 3 tahun, mungkin ratusan tahun lebih. Tapi manusia itu tetap kepada kekufuran. Inilah yang tidak diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Sudah banyak buktinya. Begitu cepatnya Allah mengkuburkan mayat manusia-manusia yang sudah menjadi mayat karena terkena musibah tersebut. Lihat seperti di Aceh, saya lihat seperti di Jawa, lihat di seperti daerah Surabaya, lihat seperti daerah Jawa Tengah dan lain-lain sebagainya, semuanya mereka itu dhalla man tad'una illa iyyahu, kecuali bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat sinkron dan tepat sekali pada pertemuan yang sebelumnya Allah mengatasnamakan dirinya wa kafa bi rabbika waliya wakila, artinya hanya akulah sebagai penolong. Maka tidak ada pilihan, yang memilih itu adalah orang yang sangat tidak mampu, orang yang sangat tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada pilihan, pilihannya hanyalah jadikanlah Allah sebagai penolong, tidak ada yang lain. Maka ketika kita menyeberangi jalan ini, maka siaplah akan menerima musibah. Minimal musibah tersebut, permasalahan terus melimpah kita, tidak pernah terselesaikan. Itulah salah satu penyebabnya. Tapi apabila kita mampu, maka akan kita merasakan segala permasalahan itu insya Allah akan memberikan solusinya. Itu dengan syarat kita dapat melaksanakan, yaitu kita jadi pegangan satu-satunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Ikhlas, Allahus Samad. Allah lah tempat bergantung segala sesuatunya. Di sini sudah ada narasumber kita, yaitu Dr. Ardiansyah, akan lebih memperluas kajian kita pada hari ini. Baik, terima kasih Ustaz Fajrul. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang digambarkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat ke-67 ini adalah kejadian yang berulang-ulang kita melihat dalam kehidupan ini. Ya, bahkan mungkin itu terjadi pada diri kita sendiri, bahwa ketika seseorang itu dalam kesulitan, maka dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika dia menghadapi suatu bencana, begitu terasa dan terlihat bahwa dia benar-benar kembali kepada Tuhannya. Namun begitu berlahan-lahan azab atau kesulitan itu hilang dari dirinya, dia pun mulai lalai dari Tuhannya. Nah, tentu ini adalah satu peringatan yang tegas dan jelas dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, bahwa godaan syaitan itu sungguh sangat luar biasa melenakan dan menjauhkan manusia dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhannya. Oleh karena itu, kesadaran yang seperti ini perlu terus kita jaga. Artinya kesadaran bahwa kita senantiasa berhadapan dengan musuh kita yang syaitan, yang mungkin kita tidak nampak, tapi pengaruhnya, akibat daripada godaan itu nampak jelas pada diri kita. Nah, yang berikutnya yang ingin juga saya sampaikan dalam penjelasan ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kita gambaran yang begitu terang benderang, sehingga tidak ada orang yang tidak mampu memahami ayat-ayat seperti ini. Ya. Dalam firman Allah yang lain, Allah juga menegaskan, wa idza raqibu fis safinati da'u Allah mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idzahum yusyrikun. Kebanyakan orang-orang Yahudi itu, artinya orang-orang kafir, bahkan ini juga terjadi pada orang yang Islam tapi tidak baik keislamannya, kalau dia naik perahu, naik kapal, bergoncang kapal itu seakan-akan akan tenggelam dan karam, maka dia pun mulai berdoa. Ketika dia naik pesawat, ya, ketika pesawat itu bergoncang dan seakan-akan akan jatuh ke bumi dan terhempas dan merenggut nyawanya, maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhannya. Masing-masing berdoa kepada Tuhannya. Artinya, manusia itu kalau sudah kepepet, terjepit, menghadapi suatu permasalahan yang dia tidak mampu menghadapinya dan akan membahayakan jiwanya, maka dia akan kembali kepada Tuhannya. Tapi itulah manusia, ketika dia sudah selamat, kemudian dia pun segera melupakan Tuhannya. Nah, Allah mengatakan kafur. Manusia itu sudah tertutup, karena kata-kata kafara itu artinya tertutup, tertutup dari akal sehatnya. Sebab orang yang berakal sehat tidak akan pernah lupa kepada orang yang telah berbuat baik kepada dirinya. Misalnya, kalau ada ketika kita dalam kesulitan, kita misalnya membutuhkan dana untuk operasi anak kita atau keluarga kita, siapa sajalah yang kita cintai, kita butuh uang 5 juta atau 10 juta untuk dana operasi itu. Tidak ada orang yang membantu kita, menolong kita. Tiba-tiba ada orang yang tidak ada kaitan saudara dengan kita, ya, mungkin hanya sekedar teman dan kenal begitu saja, dia mau memberikan kita pinjaman. Walaupun hanya berupa pinjaman, ya, 10 juta, ya, untuk membantu kita sebagai dana operasi. Maka kita akan sangat berterima kasih kepada orang tersebut. Nah, kalaulah yang seperti itu saja kita berterima kasih dan sangat bersyukur, padahal yang dia berikan itu tadi bukan cuma-cuma pinjaman, tapi karena kita ya sangat membutuhkan pinjaman itu, maka kita berterima kasih. Dia menolong kita ketika kita dalam kesulitan dan keterdesakan, ya, maka kita sangat berterima kasih kepada orang itu. Bagaimana pula kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita, maka sewajarnya lah kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam senang maupun susah. Mungkin itu tambahan, ya, Ustaz. Pesan yang paling akhir yang disampaikan oleh Ustaz Ardiansah, kita harus mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala baik dikala senang walaupun dikala duka. Jadi kedua hal ini tidak dapat dipisahkan dalam hal untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang paling penting. Janganlah dijadikan agama ini yaitu ketika kita dalam kesusahan saja, tapi jadikanlah agama ini atau Allah Subhanahu wa Ta'ala jadi pelindung kita baik dikala susah maupun dikala senang. Itulah yang sebaik-baiknya kita jadikan Allah sebagai penolong kita, sebagai tempat bergantung kita kepada segala sesuatunya. Itulah yang diinginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita tergiur dan terbius oleh kehidupan duniawi dengan mencari jalan yang bukan jalan Allah ridhoi, maka tunggulah saatnya Allah akan memberikan sebuah ancaman yang begitu sangat dahsyatnya. Minimal itu adalah neraka jahanam sebagaimana yang sudah disinggung pada pertemuan telah lalu. Mudah-mudahan kita dapat menyelamatkan diri sehingga terus kita mengingat Allah baik dikala senang walaupun dikala duka. Dengan itu semuanya Allah akan memberikan kita solusi yang paling baik dan yang terbaik, bahkan bisa jadi yang tak pernah terpikirkan oleh kita akan kita dapatkan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya Fazrul Haq bersama Ustadz Ardiansah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.